Mitra bisnis, kondisi perekonomian Indonesia relatif lebih baik dibanding tahun 2007. Namun demikian, indikator tersebut masih belum bisa dijadikan ukuran untuk meraih keberuntungan hingga akhir tahun. Ancaman harga minyak dunia yang dibarengi dengan gejolak pasar global setidaknya harus membuat Indonesia lebih hati-hati dalam melewati sisa tahun 2008. Mitra bisnis, kebijakan apa saja yang mesti dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman memburuknya ekonomi? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa yang mesti dilakukan dalam mengantisipasi kemungkinan turunnya perekonomian? Menitik beratkan pada upaya-upaya untuk memobilisasi sumber-sumber yang tersedia di dalam negeri. Dan Indonesia paling banyak sumber-sumbernya. Dibandingkan dengan negara krisis lain, dan Korea tidak punya sumber daya alam. Ya Malaysia adalah sepersekiannya Indonesia. Jadi itu yang dimobilisasikan. Tingkat tabungan yang cukup memadai untuk menggerakkan kembali investasi. Nah makanya jangan terbuai oleh janji-janji neoliberalisme itu yang sifatnya menciptakan ekonomi artifisial. Jadi kembalilah ke track ekonomi yang benar, yakni menyejahterakan rakyat dengan memperkuat fondasi ekonomi yang bisa memberikan kehidupan bagi mayoritas rakyat. Soal sumber ekonomi, meski cukup melimpah, namun Indonesia cenderung kesulitan dalam memanfaatkan hasil tambangnya, Pak. Ya, ini saya baru saja memperoleh sumber ya, bahwa kalau kita bisa mengelola nikel kita secara baik tanpa melibatkan asing pun, kita bisa meningkatkan revenue kita dari 300 juta dolar menjadi 2,5 miliar dolar tanpa melibatkan asing, asal kawasan di Halmahera sana diberikan pasokan gas yang cukup. Dan pemerintah cuma memberikan subsidi 28 juta dolar, menghasilkan 800 juta dolar. Pendekatannya harus terintegrasi, tidak nikel sendiri, timah sendiri, gas sendiri. Ini departemen yang sama loh. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.